ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله والحمد لله على كل حال. Ya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kita pada kesempatan malam ini. Ya, walaupun mati lampu, insya Allah ta'lim tetap kita jalankan. Ya, walaupun mungkin malam ini kita sementara enggak baca kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Naam. Ya, labas. Mesti tiap pertemuan kita harus baca kitab itu. Mungkin pada malam ini anak ingin memberikan tasjik, ya, semacam ya, penggugah lah semangat bagi diri anak pribadi dan bagi antum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyana subulana." Sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berupaya menempuh berbagai upaya di jalan Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tanah diana subulana, ini saya kami akan berikan petunjuk orang tersebut kepada jalan kami. Nah, mudah-mudahan ta'limnya kita, talabatul ilminya kita merupakan salah satu bentuk wujud juhud, ya. Salah satu bentuk bersungguh-sungguhnya kita, juhudnya kita, sehingga dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kita ke jalannya. Ini ke jalannya yang lurus, ke jalannya yang tidak ada penyimpangan. Nah, dan upaya kita sholat sudah cukup insyaallah. Sudah terang ini. Dan upaya kita bersungguh-sungguh mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, karena memang pertama itu merupakan kebutuhan kita sebagai pribadi seorang muslim, ya, untuk menghilangkan berbagai kejahilan kebodohan yang ada pada kita. Ini yang terpenting. Kemudian yang kedua juga upaya kita untuk menghilangkan, membantu kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri saudara kita kaum muslimin, yang kita berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Karena sungguhnya orang yang merasa bahwasanya ilmu itu penting bagi dirinya, tauhid itu penting bagi dirinya, maka wajib baginya juga berupaya, ya, untuk mendakwahkan ilmu tersebut, tauhid tersebut kepada orang lain. Ya. Kalau dia merasa bersyukur bahwasanya alhamdulillah telah mengenal, bahwasanya begitu pentingnya ilmu agama, begitu pentingnya mengenal sunnah, wajib bagi dia juga untuk berupaya mengenalkan ilmu tersebut, mengenalkan sunnah tersebut kepada orang lain. Yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini Karena sesungguhnya kaum muslim dalam keadaan hajat, butuh terhadap kita. Dalam keadaan sangat butuh terhadap ilmu, terhadap dakwah salafiyah al-sunnah wal jamaah. Walaupun akhir-akhir ini, tahun-tahun ini, masya Allah, bagaimana para pengikut hawa nafsu al-bid'ah begitu ya, nampaknya permusuhan mereka terhadap ahlu sunnah wal jamaah ya, dengan terang-terangan. Karena mereka merasa ketika dakwah sunnah ditegakkan, maka akan lari dakwah-dakwah yang menyuruh pada kesesatan. Ini mesti. Maka mereka muncul kebencian yang sangat terhadap ahlu sunnah wal jamaah salafi. Di mana-mana. Dengan terang-terangan. Di forum-forum, di muktamar mereka. Satu sisi. Mereka membenci. Dan kaum muslimin. Di sisi yang lain dalam keadaan hajat. Butuh terhadap dakwah kita. Butuh terhadap dakwah kita. Butuh. Ya. Kenapa? Kan dakwah yang paling benar. Mesti dibutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Waman ahsana qawlan. Miman da'a ila Allah. Wa amila shaliha. Maka siapa yang lebih ahsan ucapannya. Yang lebih baik, lebih benar. Ucapannya. Pendapatnya. Tentu ini yang akan dipilih kaum muslimin yang paling baik. Ucapan, pendapat. Dibandingkan dengan orang yang berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan banyak da'i. Banyak. Tetapi katakan, mereka berdakwah ke jalan siapa? Mayoritasnya berdakwah ke jalan golongannya, partainya, organisasinya, atau ke pribadi-pribadinya. Mengajak untuk mengikuti jalan dia. Berapa banyak orang yang benar-benar berdakwah ila Allah? Ini tentu membutuhkan konsekuensi namanya berdakwah pada jalan Allah, ya. Wa amila sholihan, dan dia beramal sholih, bukan sekedar mengajak orang lain atau menyeru kepada orang lain. Tidak sekedar berdakwah kepada orang lain. Dia pun diiringi dengan beramal sholih. Berdakwah memiliki membutuhkan ilmu. Dia harus belajar terlebih dahulu ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama. Setelah itu dia akan mendakwakannya dan mengamalkannya. Ini sebenarnya yang akan dipilih kaum muslimin. Terlepas mereka menyadari atau tidak, sungguhnya mereka tuh butuh terhadap dakwah ahlussunnah wal jamaah. Ya. Mungkin perlu saya sedikit ceritakan ya. Perkara kecil saja yang dilakukan oleh sunnah wal jamaah. Kemarin ketika kita bertemu Ustaz Hardi, ketika beliau menceritakan ketika terjadi pertemuan sekitar 17 ma'ahid, 17 ma'had pondok yang mengelola pendidikan setingkat TK. Setingkat TK loh, di Jember. Bagaimana ketika ditanyakan kondisi masyarakat terhadap pendidikan ahlus sunnah setingkat TK, anak katakan setingkat TK, lahu kubul, mereka mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Di mana-mana pendidikan ahlus sunnah ini yang TK nih, luar biasa diterimanya, diharapkannya. Ada yang sampai demo karena daftar TK nggak diterima karena sering penuhnya. Demo warganya. Akhirnya dicarikan solusi apa? Bikin bangunan baru. Ada yang kepala desanya terang-terangan memerintahkan warganya untuk masuk TK yang dikelola oleh Salafiyun. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengungkiri fakta. bagaimana suatu tarbiyah, suatu pendidikan ketika dikelola oleh ahlu sunnah, ya, fakta tidak bisa ditolak. Begitu memiliki kesenjangan yang jauh dengan pendidikan yang didirikan berdasarkan sekedar untuk mencari keuntungan. Tarbiyah pendidikan yang dikelola oleh ahlu sunnah wal jamaah penuh dengan sikap juhud, bukan juhud, ya. Juhud, sungguh-sungguh, serius. Karena memang bukan dalam rangka mencari dunia. Rijalun la tuhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala katakan, para lelaki yang tidak melalaikan mereka tijarah, perdagangan, ya, jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Mereka berusaha di dalam tarbiyah dan pendidikannya mendakwahkan ajaran Allah yang hak. Ini di mana-mana. Ketika setiap didirikan tempat, ya, tarbiyah pendidikan kaum muslimin yang setingkat TK itu, masya Allah, langsung. Bukannya narsis. Jauh-jauh di majalahin saja. Misalkan. Kita pribadi, kalau kita mau pasang plang, kita nggak tahu, ya. Soalnya tidak dipasang plang saja, artinya tidak pernah, kalau ada pembukaan itu kita nggak pernah, soal cemboli kok dibuka penerimaan siswa peserta didik, nggak pernah gitu kayak itu. Udah aja mereka tahu dari mulut ke mulut data. Setiap tahun kita itu daripada mencari lebih banyak menolak. Maaf sudah penuh. Seperti itu. Ya. Karena mereka merasakan bagaimana tarbiyah pendidikan yang dikelola ahlu sunnah wal jamaah begitu berbeda dari pendidikan yang dikelola oleh orang-orang yang walaupun mereka secara mungkin keahlian ini profesinya memang ahli dari bidang pendidikan, ini memang khusus menangani masalah mungkin sosiologinya, psikologi pendidikannya. Kalau kita melihat dari sumber daya ahlu sunnah wal jamaah, masya Allah, lulusan apa? Lulusan SD. Ini lulusan apa? SMP. Ini lulusan apa? STM. Masya Allah, lulusan STM ngajar anak TK misalkan. Tetapi bukan masalah itu. Pertama adalah niat yang muncul di hati mereka. Niat yang ikhlas ingin mendakwahkan pendidikan yang islami kepada kaum muslimin. Kemudian juga sikap juhud sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bukan karena harta, bukan karena apa. Sehingga ini yang membedakan pendidikan ahlu sunnah dengan yang lainnya. Sampai di mana-mana pendidikan yang dibuka oleh sunnah muncul demam. Akhirnya mereka begitu antusias. Ini menunjukkan sadar, tidak sadar, mengakui atau tidak, mereka butuh terhadap dakwah al-sunnah. Sangat butuh terhadap dakwah al-sunnah. Dan memang hanya al-sunnah wal-jamaah yang bisa mengayomi biiznillah umat ini. Yang bisa mengatasi berbagai problematika umat, hanya jangan pernah mengharap ada kelompok lain, orang lain yang bisa mencegah. Ketika muncul permusuhan dari orang-orang Yahudi dan Nasor, siapa yang konsisten aktif mengkonter, memerangi mereka? Ahlu sunnah pasti. Baik secara ilmu, secara fisik, ahlu sunnah. Antum kebayang misalkan ada orang Nasoro, atau orang Yahudi atau orang kafir menyerang salah satu daerah di Rusia. Sempat berpikir dari kelompok mana akan membela? Anak pribadi tidak. Mungkin akan ada perlawanan ramai semacam dahulu di mana? Di mana? Irian tuh. Wah, ramai. Kita akan jihad di sana. Ini ke sana kan, kirim ke sana. Terlalu sering ya, omong kosong seperti itu. Di mana? Di terakhir tuh pembakaran masjid tuh. Iya, daerah Tolikara. Masih-masih dari FBI-nya ngomong, kita akan kirimkan anggota kita. Bismillah. Kita akan kirimkan ini. Alasannya apa? Diam. Bukan kita gak berani. Diam. Percuma banyak omong gitu. Kita melihat fakta, melihat keadaan. Pemerintah mau berusaha mengurusi. Ya sudah. Hukum asalnya itu adalah pemerintah. Ngapain kita banyak ngomong? Kita akan kirimkan gini, akan kirimkan kalau jihad sana. Buktinya enggak datang. Datang berapa orang? Seminggu, dua minggu, balik lagi. Kemudian lagi terjadi di daerah mana? Langsung tablik akbar. Kita akan kirimkan. Paling ngomong tok. Terjadi penembakan di Palestina atau di apa? Wow. Muncul, kita akan kirimkan. Ngomong tok itu. Faktanya enggak pernah ada. Hatta ketika terjadi pembantaian di Ambon. Tahun 98 ya. Wah, yang ini ngomong jihad, yang ini ngomong jihad. 99 Salafiyun al-Sunnah diem. Diem. Bukan berarti diem enggak peduli, bukan. Kita kedepankan ya ilmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah benar? Apakah sekedar isu politik dan sebagainya? Oh, ternyata benar. Terjadi pembantaian kaum muslimin di sana. Apa yang harus kita lakukan? Kan gitu. Jangan terburu-buru mengambil satu teman. Jihad. Iya, kalau jihad kita nggak berangkat. Ngomong tok gitu kan. Bukannya kaum muslimin ditakuti. Hah, banyak omong nih. Biasa tong kosong, nyaring bunyinya. Kalau ada apa-apa, mesti jihad. Ya, hesya, gak usah takut. Ngomong tok. Ahlus Sunnah diem. Artinya gak banyak omong. Diem. Tapi bukan diem tidak peduli, menganalisa. Apa yang terjadi? Benar jadi pembantaian. Apakah ditangan oleh serius oleh pemerintah? Ternyata tidak. Bagaimana keadaan kaum muslimin? Mengkhawatirkan. Bagaimana sikap kaum muslimin seharusnya? Ditanyakan kepada para ulama. Terjadi pembantaian sekian ratus, sekian ribu orang mati terusir dari kaum muslimin, dari kampung kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan? Dalam keadaan pemerintah tidak menangani. Waktu itu tidak ditangani memang. Di zamannya Gus Dur. Waktu itu keluarlah fatwa untuk berjihad waktu itu. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka berusaha konsisten dengan ilmu yang mereka miliki. Berat ataupun ringan, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Dulu sebelum mengetahui hukum musik itu haram, ya, ada yang jadi ikhwan tuh, ada yang jadi apa, gitaris terkenal, ada yang penyanyi, ada yang drummer, ada yang pianis. Bahkan kerjaannya di sana. Dulu sebelum mengetahui hukum riba itu, dulu ada yang jadi, ada yang kerja di bank, ada yang jadi manajer ini, pegawai ini. Ketika mereka belajar di atas sunnah, mengetahui, oh ini haram, ini haram. Konsekuensi. Sebagai seorang muslim sejati, seorang ahlu sunnah yang sebenarnya, saudara, tinggalkan itu, tinggalkan itu. Berat, ya berat. Pernah saya diceritakan oleh Ustaz Afifuddin, orang sudah levelnya di salah satu bank besar, bank Indonesia malah. Wah, pokoknya gaji dia itu di atas 20 lah sebulan. Belum mobil sebenarnya. Ketika dia kenal dakwah, gak boleh, haram. Bayangkan antum. Nah, kalau kita mungkin bisa kerja jadi buruh, karena yang biasanya buruh juga kan, penghasilan kita juga gak gede-gede banget. Lah kita, dia penghasilannya aja di atas 20. Belum penghasilan yang lainnya mungkin kan. Nah, mobil, tunjangan, itu ya dari penghasilan belum tunjangan, belum sebagainya, asuransi dan sebagainya. Tiba-tiba dia harus meninggalkan itu semua. Tetapi ketika keimanan telah masuk ke dada dia, kenapa tidak kan gitu, ditinggalkan. Demikian juga ketika dahulu saudara-saudara kita yang ada fatwa jihad, namun bukannya ringan, beratnya bukan main. Beratnya bukan, banyak tantangan, termasuk keluarga. Ada yang ibunya ngancam bunuh diri, kalau berangkat saya bunuh diri. Ada yang macam-macam. Sudah. Kita ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah orang-orang yang ketika di Jawa gembor-gembor, jihad, ada yang berangkat? Tidak ada yang berangkat. Apa kita akan mengandalkan mereka? Tidak bisa mengandalkan. Orang-orang yang dibangun dakwahnya bukan di atas ilmu, bukan di atas sunnah. Karena mereka mengatakan, ayo jihad, hanya sekedar aktiviah, perasaan saja. Pasion. Tapi enggak memiliki keberanian yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Demikian juga, bayangkan kalau sampai misalkan, waliyadzubillah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ada orang Syiah, kalau mereka kuat misalkan, waliyadzubillah kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merendahkan mereka, tiba-tiba menyerang kaum muslimin atau orang Khawarij, ISIS, tiba-tiba masuk ke Indonesia ini, antum mau mengandalkan siapa? Apa kamu mengandalkan organisasi terbesar di Indonesia? Mau mengandalkan mereka? Nanti mereka yang ngadapin. Mereka kan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Masanya banyak. Kebal-kebal lagi. Apa mau mengandalkan yang pintar-pintar, banyak intelek-intelek? Tidak. Tidak mungkin. Paling sehari dua hari kecam dan sebagainya. Setelah itu bebas. Mereka akan lebih mencintai dunia mereka. Jaga perbatasan. Iya, kuat jaga. Seminggu kuat. Nanti kerja saya dipecat. Sebulan kuat. Setahun kuat. Dua tahun kuat. Alusna wajama insya Allah. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan. Berat ataupun ringan. Ini. Maka secara sadar tidak sadar, diakui atau tidak diakui, kaum muslimin itu butuh terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Kejadian terbaru di Yaman tentunya, ketika orang-orang Houthi, orang Syiah membantai kaum muslimin, siapa yang maju bergerak? Siapa? Ahlussunnah dengan para masayihnya turun langsung berperang melawan orang-orang Husi, orang-orang Syiah. Langsung. Nah. ISIS ataupun Al-Qaeda dari kaum muslimin yang serius memerangi. Jangan berharap yang memerangi itu Amerika, jangan. Mungkin dibombardir, tapi mesti ada keseriusan mereka itu. Yang serius apa? Pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi Arabia. Yang serius memerangi. Yang Saudi benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri tersebut, ya. Dibangun negara di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ini. Apa kita mau menunggu nanti negara ini yang menegakkan Al-Qur'an dan Sunnah dan ujung-ujungnya akan maju? ujung-ujungnya. Seperti itu. Maka dari ini, ikhwan fiddin azzaanallahu wa iyyakum, butuhnya kaum muslimin terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, terhadap ilmu yang syar'i yang benar, baik mereka menyadarinya atau tidak, baik mereka mengakuinya atau tidak, mereka butuh. Ini harus menjadikan pemicu semangat bagi kita untuk bertambah semangat untuk belajar agama ini, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, kemudian sabar atas itu semua. Ini ya. Jangan kemudian wah enak nih, nanti banyak yang penggemar. Kita akan dicoba. Kita memegang dakwah ini, berusaha belajar dari Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, akan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahasiban naswa ayutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun walakad fatana alladina min qablihim fala ya'laman allahu alladina sodaku wala ya'laman al-kadhibin. Apakah mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Akan diuji kalian. Ketakutan, kekurangan harta, bisnisnya diserap dan sebagainya. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Karena telah diberikan ujian juga orang-orang sebelum kita yang berusaha istiqomah di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah Maha tahu. Siapa yang jujur? Nah, saya berpegang di atas Al-Qur'an Sunnah, masya Allah. Ketika banyakkan, ketika belum dapat ujian, dia bisa berbicara seperti itu. Ketika tiba-tiba, loh, ternyata gak boleh ya melakukan ini. Oh gak boleh. Lah kerjaan saya kan gini. Saya kerja di perbankan. Gak boleh ya. Oh ini gak boleh, itu gak boleh. Ini haram. Nah, mulai berat dia. Kalau saya ninggalin ini gimana anak istri saya makan? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan Allah akan tahu siapa yang dusta, hanya ngomong tok gitu. Syariat jihad itu maksudnya jihad. Nah, berangkat. Berangkat berarti saya harus ninggalin anak istri. Loh. Nanti yang ngasih makan mereka siapa? Berarti dusta dia, ngomong tok. Seperti itu. Ini. Butuh kesabaran ketika kita akan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan aneh. Ketika antum mengenal sunnah, mengenal tauhid, kemudian tiba-tiba kok ngerasa hidup saya kok kayak mendapatkan kesempitan ini. Dulu saya bisa mendapatkan gini ini. Sabar. Ujiannya baru sekedar kekurangan harta. Bagaimana kalau kekurangan yang lainnya? Tiba-tiba. Rasulullah SAW. Rumah kita disita misalkan. Harta kita ini diusir dan sebagainya. Nyawa kita terancam. Wah ini. Bisa jadi belum kita. Karena mungkin kita masih rendah. Ala kulli hal. Syahidnya adalah. Hendaknya keadaan kaum muslimin yang sebenarnya mereka butuh terhadap dakwah sunnah ini, baik mereka mengaku atau tidak, itu harus memacu kita untuk lebih kokoh di atas sunnah. Dengan cara sungguh-sungguh dalam thalabatul ilmi, sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, dan sungguh-sungguh dalam mendakwahkannya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'lim kita Bahjatul Abrar. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.